Apakah orang meninggal karena disambar petir termasuk su'ul khatimah? Wallahu a'lam. Hah? Wallahu a'lam. Kalau dia mukmin ahlu sunnah, ya semoga itu menjadi kebaikan. Semoga menjadi kebaikan. Kalau dia mati kafir disambar petir, su'ul khatimah.